السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فرحنا عزكم الله، الحمد لله، شكر تبجر كريم على الله سبحانه وتعالى yang telah memberi kemudahan kepada kita melaksanakan dan mengadakan acara tabligh akbar di pagi hari ini. Ini semua merupakan taufik dari Allah, merupakan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang harus syukur. Diberi kemudahan mengadakan acara-acara tahi, diberi kemudahan untuk bisa mendatangi majlis-majlis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mengkaji dan memahami agama Islam ini, agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebagai para muslim tentu yakin bahwasanya diri Islam, agama Islam yang kita perlu ini ialah dinul haq, agama yang benar. Allah menyatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Kita mesti meyakini bahwa bahwasanya agama-agama kepada Islam ialah batil. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa man yabtaghi ghairal islami dina kalau yang paling buah buah di akhirat ini adalah diri. Dan orang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan terima daripadanya. Dan kelak nanti di hari akhir dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini merupakan prinsip yang harus dipegangi baik-baik oleh orang muslim. Keyakinan bahwasanya agama yang dia perlu adalah agama yang benar. Kalau kita mengajar semua juga sebagai seorang muslim kita harus mengetahui bahwasanya agama Islam yang diajarkan disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia adalah dinur rahmat, agama rahmat, agama yang penuh kasih sayang, agama yang menebarkan cinta dan kasih di antara segenap alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Maka dinul Islam misinya adalah menebar rahmat. Dinul Islam syariatnya, ciri-cirinya ialah rahmat untuk segenap alam raya ini. Dinul Islam para pembina Rasulullah merupakan dinul akidah, agama yang menamankan akidah yang sahihah, akidah yang benar kepada pemeluknya, akidah yang bersandarkan pada kitab Allah, bersandarkan pada sunnah-sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akidah yang sebenarnya yang dibarengi dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa tabi'in dan para ulama yang menelusuri jalankan mereka hingga hadiah terampil. Islam memang berhati-hati. Islam pula menghentikan Rasulullah merupakan dinulahkan agama yang mengajarkan berbagai macam hukum-hukum syariatnya untuk umat. Dari mulai perkara yang sifatnya pahala yang berkaitan dengan masalah bersuci sampai permasalahan yang bersifat lebih besar daripada itu, urusan negara dan pemerintahan. Itu semua diterangkan dengan rinci, dengan detail dalam Islam, dibukukan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu sampai sekarang dalam buku-buku fikih mereka, mengajari umatnya bagaimana hukum-hukum syariat, bagaimana mereka bersuci, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka zakat, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka haji, bagaimana mereka berumah tangga, bagaimana mereka berjual beli, bagaimana mereka menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah yang ada di masyarakatnya, dan bahkan mengajari umatnya tentang bagaimana cara berbangsa dan bernegara yang baik. Juga pada tindakan jauh wakilin Islam ialah dinul akhlak, agama akhlak, agama yang menanamkan dan mengajarkan norma-norma akhlak kepada umatnya, mengajarkan etika-etika budi-budi yang baik kepada umatnya, mengajarkan hubungan bermasyarakat yang baik. Islam mengajarkan yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Islam juga dengan secara panjang menerangkan tentang bagaimana seorang tua atau kedua orang tua mengatur anak-anaknya dengan baik terkait dengan tarbiyatul aulad, pendidikan-pendidikan anak. Diterangkan juga dengan seluruhnya rupa panjang. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan yang baik dengan sesama kerabat, sesama famili, senada, atau dengan musyawarah perbedaan, diajarkan dengan segala rupa dalam Islam dengan sebaik-baiknya. Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan rumah tangga antara suami dan istri, rumah tangga yang harmonis, yang romantis. Islam juga mengajarkan tentang al-mu'amalah ma'al jiran, bagaimana bermuamalah di rumah tangganya, tetangga samping kanan, samping kiri, depan dan belakang, tetangga dekat dan jauh. Islam juga mengajarkan bagaimana muamalah yang baik antara sesama kaum muslimin, menunaikan hak kaum muslimin, bermuamalah yang baik antara kaum muslimin, menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, menebarkan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana adab seorang rakyat kepada penguasanya. Diajarkan prinsip ketaatan kepada penguasanya yang muslim, walaupun dia boleh. Dan lebih daripada itu, menghina azab Allah. Islam mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan ghairil muslimin, muamalah dengan orang-orang yang non-muslim sekalipun. Diterangkan dengan cara panjang dan cara lebar oleh para ulama kita. Ini semua dihantinya Rasulullah. Saya sebutkan di kepadimah Tafsir Akbar ini supaya kita sebagai para muslim itu semakin yakin, semakin mantap dalam Islam, semakin mantap dalam memegangi prinsip-prinsip Islam, semakin yakin akan kebenaran pimpinan Sunnah Rasulullah SAW, mencintainya, mengilminya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kepada wakannya, kepada masyarakat baru. Dan supaya jangan sampai timbul rasa antipati kepada Islam. Jangan sampai muncul sikap fobi kepada pimpinan-pimpinan Islam. Dan jangan berpura-pura dalam diri Rasulullah melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencoreng-coreng manisnya muka Islam. Jika Islam adalah agama yang hak, yang mengajarkan berbagai macam bimbingan-bimbingan yang indah, bimbingan-bimbingan yang bagus, bimbingan-bimbingan yang mengandung misi mendasar rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap amal baik. Maka para muslim yang baik, ya tentu akan berupaya dengan semaksimal mungkin menampilkan Islam ini sebaik-baiknya, menampilkan Islam ini dengan wajah yang paling indah, menampilkan diri Islam dengan rupa yang paling kasih, yang paling payah, tentunya sesuai dengan bimbingan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Di zaman sekarang ini, dan ini bukan kali pertama terjadi, sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Di zaman sekarang ini, kalau tidak ada semua, banyak pihak-pihak yang kemudian berupaya merubah muka Islam tadi, berupaya untuk mengesankan Islam dengan kesan yang lain, berupaya untuk membentuk opini masyarakat kaum muslimin tentang Islam dengan gambaran yang berbeda. Juga pula banyak pihak yang melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang mencoreng-coreng nama besar Islam, yang mencoreng-coreng keindahan Islam, yang mencoreng-coreng rahmatnya Islam. Terlalu banyak upaya-upaya, namun nampaknya yang lagi booming di zaman sekarang kita ini yakin ialah isu yang sangat berat beredar mana-mana masyarakat, khususnya bangsa Indonesia ini, ialah isu terorisme. Isu ini hadirkan semua kalau kita cermati. Sekarang ini bagaikan bola api yang menggelinding di tengah kepala rumah dengan tanpa aturan, menerjang siapapun dan apapun, sehingga makna dan istilah terorisme sekarang ini mulai melebar, mulai meluas, yang ujung-ujungnya ekonominya ada Allah. Sasaran tembakannya ialah kaum sini. Ujung-ujungnya ialah mengesankan bahwasannya Islam ialah terorisme. Terorisme ialah Islam. Dikarenakan memang ulah-ulah anak-anak Islam atau sebagian anak-anak Islam yang kurang memahami makna Islam sendiri, yang kurang memahami dengan Rasulullah yang indah, maka itu terorisme menjadi semangat tidak hanya kebincangan wilayah Candi kita Taman Ampel, tetapi juga menjadi perbincangan nasional, bahkan juga menjadi perbincangan internasional. Yang paling dasarnya, yang paling berlainnya, kalau adanya ada bumi yang kedua, mungkin perbincangan tadi masuk ke wilayah bumi kedua yang kalah ada. Kalau tidak ada semua, paling tidak ada tiga golongan. Yang menyemarakan perbincangan tentang terorisme ini, yang ikut berbicara dari adil memahamkan terorisme tadi, ada tiga pihak Malaysia. Pihak yang pertama ialah pihak yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya terorisme. Lalu watawasan hikitlah hari ini kalimat orang yang terlalu berlebihan, terlalu luas di dalam memaknakan terorisme dan terorisme sendiri. Ternyata pihak ini tadi ditukangi oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Dari kalangan Yahudi Nasrani yang memang tidak akan mungkin pernah menerima dan rela pada kaum ini. Allah mereka dalam firman-Nya tentang mereka ini, walantaubah anjal Yahudi walantaubah hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan mungkin ridha kepada kau lainan. Tidak akan mungkin ridha kepada kamu orang-orang Yahudi atau Nasrani hingga kau mengikuti agama mereka, hingga kau mengikuti cara mereka. Mereka ini menggunakan semua dan melalui kaki tangan atau tangan-tangan mereka memperluas daerah terorisme tadi. Kalau yang tadinya terorisme dimaknakan setiap tindakan-tindakan yang berlawanan tindakan-tindakan yang membuat kacau keamanan, yang membuat masyarakat kurang tenang atau takut, entah dalam bentuk penyanderaan atau dalam bentuk penculikan atau dalam bentuk demonstrasi atau dalam bentuk kudeta militer atau misalnya. Dari mana yang semacam ini baru masukum mereka perluas sampai pada tingkat menutup setiap orang yang berupaya mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya dengan jauh menganggap orang-orang yang berupaya menampilkan Islam dengan sesungguhnya menerangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dicap sebagai teroris. Ini pihak pertama yang perlu berjihad di dalam memaknakan terorisme. Sehingga kaidah makna terorisme kabur. Mereka hanya merujuk dengan ciri-ciri itu pun tidak benar. Sekarang ini orang tidak bisa mengulang di benak masyarakat dalam opini masyarakat. Terorisme ialah seseorang yang menggunakan sorban yang kadang ditutupkan di mukanya, membawa pedang kalau pedangnya, memiliki jambang yang lebat, menggunakan pakaian yang panjang, sarungnya atau celananya diangkat di atas mata kaki. Biasa jual emas buat terhebat. Yang kemudian keluarganya itu menggunakan cadar dan yang semisalnya itu adalah itu. Mereka terus yang mereka maksud. Sebagian mereka sampai ada yang menyatakan setiap orang yang tidak mau merokok terus. Dikarenakan selalu ada penelitian orang-orang yang tertangkap mengharumkan yang namanya rokok. Berarti yang rokok paham bukan yang terhadap ini. Yang rokok paham maka dia terhadap ini. Allah mustahil. Ini terlalu kuat untuk memaknakan dalam sampai menyinggung perkara-perkara yang merupakan dengan Islam. Merupakan Tuhan yang Allah mustahil. Yang menggunakan kayak ini, menggunakan sorban, menggunakan pakaian panjang dan semisalnya, itu merupakan satu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Allah SWT. Ini itu pihak. Dan sekarang ini orang di dalam Rasulullah mereka memaknakan terorisme lahirnya lagi. Ujung-ujungnya ia dihantam ialah sunnahnya Rasulullah SAW. Yang dihantam ialah pimpinan Islam itu sendiri. Lawan dari biaya yang pertama yaitu sebagian pihak yang berlebih-lebihan di dalam meniadakan terorisme. Meniadakan terorisme mereka dengan tegas menyatakan tidak ada teroris itu, tidak ada terorisme itu. Istilah-istilah teroris dan terorisme itu merupakan istilah yang dibuat oleh musuh agama untuk menjatuhkan kaum muslimin. Tidak terorisme itu. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan keuntungan perempuan untuk itu bukan teroris, itu mujahid. Lalu bagaimana orang yang mengatakan kerusakan kerusakan itu kebuli sekalian itu bukan teroris. Jadi, tidak ada terorisme, tidak ada yang terorisme. Itu istilahnya kaum kufar, istilahnya kaum Zionis Palestin untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tujuannya barakallahu fikum tentu saja dia yang sebagainya. Sasarannya bukan kemudian dalam rangka menampilkan Islam yang dijabati, bukan dalam rangka menampilkan Islam yang telah dilahirkan, tetapi tujuannya dalam rangka untuk melegalkan tindakan-tindakan anarkis mereka, menghalalkan tindakan-tindakan mereka yang membuat kerusakan-kerusakan di bawah ini. Sehingga bukan terorisme, tapi jihad. Pelakunya besar-besar dari Indonesia. Ini pun juga Indonesia kepada Tuhan Azab Mu'am marah dan muncul permukaan ketika muncul pembahasan tentang terorisme ini. Saling tahu belakang antara yang satu dengan yang kalau kita lakukan semua, kita menyatakan dua-duanya salah. Yang benar ialah yang ketiga, wasatun bainahuma, pertengahan antara keduanya. Di hari ketiga ini manusia semua yang memandang segala sesuatunya dengan ilmu, dengan basirah, dengan bimbingan, dengan petunjuk. Kita menyatakan bahwasannya terorisme itu ada. Teroris kelayapan di mana-mana. Cuma ada dari kelayapan di mana-mana. Ada apa itu ringan ya, Pak. Ada dan kelayapan di mana-mana. Tetapi kalau kemudian terorisme dimakan dengan sekuat itu, juga keliru. Maka yang ada masalah dalam Allah ialah kembali kepada makna teror itu sendiri. Apa itu terorisme? Yang dari sana akan diketahui siapa itu teroris. Inilah yang benar. Jika pihak tadi barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Muhammad ibn Hadi Al-Makkali Habibullah Ta'ala wa'ala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Makkali Habibullah Ta'ala wa'ala dalam kitabnya Al-Ilhad wa'adahu ala Afrad wal Umam, tepatnya di halaman yang ke-119 dan yang setelahnya. Saya bawakan referensi supaya jangan dikira dari kantong saya pribadi. Walaupun kalau kita mengamati pergerakan di luar sana, seperti mana yang disampaikan oleh Syekh tadi. Kalau kita ambil semua, terorisme yang dalam bahasa Arabnya itu dilafazkan dengan kata-kata irhad, itu memiliki suwarun mukhtalifatun kathirah, memiliki gambaran dan bentuk yang beragam, banyak maknanya, banyak artinya, semuanya masuk dalam lingkup kalimat irhad. Dari berbagai macam gambaran-gambaran yang ada, semuanya kita kembali kepada satu makna tadi, yaitu al-ikhafah wa tarwiyah lil-aminin. Ia membuat suara tegang, menakutkan, mencegah, dan membuat tidak aman masyarakatnya. Kadang-kala memang tidak ada pengulau kondisi tadi yang mencegah yang memasukkan tadi menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dalam bentuk izharun nufus al-bari'ah, menumpahkan darah orang-orang yang besar, membunuh pihak-pihak yang tidak besar, atau dalam bentuk itlaqul amwal al-marhumah, menghancurkan atau mengambil harta benda yang dimaklumkan diambil, atau dalam bentuk menghancurkan kehormatan yang harus untuk dihancurkan, atau dalam bentuk melaksanakan tindakan-tindakan pemberontakan pemerintah. Ini semua merupakan akibat daripada teror itu sendiri. Inilah yang namanya terorisme. Dan pelakunya dikatakan teroris pada makna asalnya. Maka yang menjelaskan semua penyanderaan-penyanderaan yang terjadi mungkin di pesawat terbang, atau mungkin di kapal, atau mungkin di kendaraan darat, mobil, bis atau semisalnya, kereta atau semisalnya, membuat takut para penumpang-penumpang yang ada, yang mungkin sebagian mereka dibunuh, atau mungkin jelaskan keluar, atau semisalnya, itu merupakan terbentuk dari terorisme. Penculikan-penculikan para tokoh, baik tokoh-tokoh negara, pejabat-pejabat, pejabat belakang di KRG, atau pengetahuan masyarakat yang membunuh mereka dari sekitarnya, itu merupakan satu bagian dari makna terorisme. Upaya-upaya untuk mengajarkan kudeta militer, penggulingan kekuasaan yang ada dengan teror, menakut-nakuti masyarakat, membingung seluruh pekerjaan, mencegah, menakutkan, yang mungkin menjurus pada tindakan panggung senjata, menggulingkan kekuasaan yang ada, satu bagian dari makna terorisme. Perhubungan tempat umum di kafe-kafe, supermarket-supermarket, tempat-tempat wisata, dan yang semisalnya yang notabene mayoritasnya dalam muslimin yang berakibat terbunuhnya anak-anak kecil, para wanita-wanita, orang-orang tua, atau laki-laki dewasa yang tidak bersalah, satu bagian dari makna terorisme. Akhirnya kekuatan-kekuatan bersenjata sebuah pergerakan, baik pergerakan sosial atau pergerakan dakwah atau yang semisalnya kekuatan bersenjata, geng bersenjata yang membuat takut sebuah masyarakat, desa atau kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau bangsa negara, satu bagian dari makna terorisme. Ini semuanya akan dirajau untuk gambaran-gambaran yang namanya terorisme. Intinya membuat takut masyarakat, membuat surat lain menyebabkan, mencekam. Itulah terorisme, dan pelakunya dikatakan sebagai irhadi atau teroris. Maka pada semua dengan makna teror yang termasuk ini luasnya, tapi satu makna intinya. Maka sesungguhnya yang namanya teroris itu tidak hanya orang-orang yang menyatakan dirinya muslim. Bahkan dalam sejarah umat manusia, sejarah anak Adam alaihissalam, alim besar yang telah kata para lebih tua kafir. Fahami yang tadi ini yang malah tidak ada. Supaya jangan sampai opini anda berdiri dalam satu titik teroris dalam muslim. Tidak. Lebih luar dari justru yang paling besar orang kafir. Saya bertanya kepada kalian, siapa yang dikenal sebagai pembunuh para nabi dan para rasul? Para syahid. Jawab. Jawab. Apa kamu ini? Jawabannya tidak. Pembunuh para nabi dan para rasul yang dikenal dengan demikian orang-orang Yahudi kafir. Apakah itu berat-berat semua? Apakah itu berat-berat semua? Kita mengatakan iwallahi innahu ihad terorisme, bahkan itu merupakan terorisme masyarakat. Pelakunya teroris, teroris yang sangat mengerikan. Maka dia dibunuh itu bukan teroris, tapi yang dibunuh itu seorang nabi, seorang rasul, makhluk yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya muslimin ya ngikut nabi, ngikut rasul. Pembunuhnya orang kafir. Tolong mereka ya. Begitu pula kalau kita rasulullah, kalau mencermati bagaimana orang kafir itu tindakan teror mereka lebih sadis daripada yang lain. Kalau banyak peristiwa-peristiwa bisa kemangkat dari mulai sejarah anak-anak yang sudah berusaha sekali agresi-agresi teror orang-orang kafir membasmi dan membantai kaum muslimin, itu namanya apa? Bukan terorisme. Pembantaian kaum muslimin di Bosnia. Siapa yang mengatakan? Pembantaian kaum muslimin yang di Chechnya. Siapa yang mengatakan? Pembantaian kaum muslimin yang di Indonesia, di wilayah ujung timur sana. Siapa yang mengatakan? Kau tahu. Maksud dan beberapa yang memberikan contoh-contoh semacam ini untuk menyadarkan kita semuanya, itu juga terorisme dan pelakunya sebagai katakan teroris bakal lebih sadis. Yang dipakai ialah para wali dan pokok dari terhadap korupsi terorisme. Itu bukan orang main pedang-pedangan, itu terorisme dan pelakunya teroris yang sangat mengerikan. Orang kafir dikenal sebagai teroris masyarakat. Cuma supaya mereka jangan kelihatan dilemparkan bola api terorisme ke tangan kaum muslimin. Dan kalau mereka sudah tanggung senjata luar biasa banyak, jangankan membantai kaum muslimin, membantai sama mereka pun tidak bisa. Bahkan dimasukkan oleh para ulama pengumuman pada perang beberapa itu melawan Jepang itu, pengepungan di wilayah mana ya? Hiroshima dan Nagasaki, nuklir yang meluruh lantakan Jepang ketika itu dimasukkan oleh orang-orang kita termasuk tindakan terorisme yang sangat besar. Yang mati bukan yang itu orang-orang perang, anak-anak kecil semuanya habis, perempuan-perempuan semuanya habis, bangunan-bangunan semuanya hancur, nuklir yang turun, akibat bom-bom yang ada dalam nuklir. Mereka masuk saja. Intinya jangan sampai dilupakan orang-orang kafir juga merupakan teroris. Loh, berarti Ustaz tidak yakini adanya teroris dari kalangan muslim? Jawabannya syarofilah. Dari mana terorisme yang disebutkan tadi oleh Allahikum? Yang kalau pelaku terorisme atau teroris yang ada juga ada kalangan anak-anak yang mengaku dirinya begini. Enggak kita ingkari. Dan ini yang akan kita ulas pada kesempatan tafsir akhbar kita kali ini. Ini orang kita cuma ingatkan kembali pada kita lupa. Polimali menginginkan semua terorisme berbasis Islam. Saya ingat tahu sebenarnya Allah terorisme berbasis Islam yang kemudian konsekuensi yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, pengeboman di hotel ini, hotel itu, tempat ini, tempat itu jangan dikira kemudian anak-anak Islam abangannya kemudian main petasan di tempat umum dengan tanpa ada dorongan-dorongan atau motivator-motivator di belakangnya. Diingatkan oleh para ulama wa syaikhuna, al-irhabu naw'ani, yang namanya terorisme ini ada dorongan. Yang pertama ialah irhabun fikri, terorisme dalam bentuk pemikiran fikro. Dan yang kedua irhabun hissi, terorisme dalam bentuk tindakan fisik. Dan yang ketiga dengan semua terorisme dalam bentuk tindakan fisik dalam berbagai macam bentuk-bentuknya ada, yang di Indonesia ini lebih terkenal dengan bom-bom yang ada, entah itu bom Bali satu, bom Bali dua, bom Marriott Arundhati, itu ternyata imbas dari terorisme jenis pertama. Makanya kalau muslimah bahagian keluar dalam tindakan Allah, inti terorisme itu sesungguhnya pada pemikiran pelakunya, irhadun zikri, terorisme pemikiran. Dari pemikiran yang menyimpan itu yang membuat pelakunya tergolong dengan semangat yang membaca dengan berbagai macam racun-racun syubhat di kepalanya, mampu membuat dia maju untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Itu dari pemikirannya. Oleh karena itu menantikan Allah SWT, kalau anda ingin menyikapi aksi-aksi teroris khawarij agar anak tidak jadi teroris, itu bukan semata-mata mensikapi aksi terorisme bom tadi itu. Kalau itu yang anda sikapi, ibaratnya anda itu mendapati di tengah jalan ada pohon besar yang menghadang, yang anda pangkas cuma ranting-ranting atas saja. Angkat ranting yang penting bisa jalan. Tapi akar pohon tadi anda biarkan kokoh membaca menusuk dalam perut bumi. Itu hanya menunggu waktu sebentar lagi akan muncul teroris yang mungkin lebih dahsyat dan lebih kejam dari para pendahulunya. Kenapa akarnya masih bertokol? Tetapi para pendahulunya mencabut akar lagi. Kamu kumbangkan pohon itu seakar-akarnya. Yang tak mungkin ada rantingnya. Pengakarnya ada, pohonnya ada. Dan mungkin ada masih hidup dengan sendirinya di pinggir jalan. Kering kalau takut kayu bakar. Itu enak. Tidak mungkin saya hidup. Mari berhentikan Rasulullah. Kalau yang dibicarakan itu ialah bagaimana kita bisa mensikapi dan menghadapi aksi-aksi teroris melakukan. Kamu harus mengetahui akar-akar terorisme pemikiran. Pemikiran apakah yang membuat mereka mampu melakukan tindakan-tindakan tersebut? Pemikiran apa lagi? Itu yang harus deteksi. Dari fikrah inilah muncul wahyu. Padahal yang menginginkan semua, kalau kita mencermati sejarah umat Islam, ternyata pemikiran atau fikrah yang membuat para pelakunya menjadi teroris itu tidak satu fikrah saja. Jangan kamu bayangkan fikrahnya itu cuma pemikiran Khawarij. Itu bagian kecil dari pemikiran-pemikiran terorisme. Bagian kecil. Ternyata masih ada lagi poin-poin yang sekian banyaknya yang Anda lupakan dalam perbincangan tentang terorisme itu. Bayangnya itu teroris ialah Khawarij. Terorisme ialah para Khawarij saja. Tidak, Mas. Itu satu bagian. Bikinlah pentingnya kita belajar sejarah. Dan menelusuri sejarah umat Islam ini tadi. Di antara pentingnya. Kita mulai masuk, mulai menusuk pada pembahasan ciri khas dan fikri ya. Pemikiran pertama yang muncul dalam tubuh umat Islam yang dalam sejarah itu menghantarkan pelakunya sampai tindakan anarkis ialah Khawarij. Betul memang kaum Khawarij. Dan ternyata yang nanti dalam mulai sampai zaman sekarang ini, pemikiran inilah yang banyak meragui anak-anak dan sekarang sehingga mereka berani melaporkan tindakan-tindakan anarkis tadi. Untuk itu saya akhirkan urahnya. Ingat yang diakhirkan pemahaman Khawarij yang kali pertama muncul sekte terkuat dalam Islam dan tereksis di dalam sekarang. Sekte yang kedua, pemikiran yang kedua para kawan. Ialah fikrah sadariyah. Pemikiran sadariyah. Sekiropoli. Pernah nongol di permukaan terorisme. Ini adalah sekte yang didirikan oleh salah seorang dari Yaman. Yang bernama Abdullah bin Salam Al-Yamani. Ini dulu di zaman awal-awal Islam. Ini telah berkuat pada selesai masa telah kawas. Pada akhir-akhir masa telah kawas. Abdullah bin Salam dari Yaman. Ini orang dulunya Yahudi. Sehingga orang yang dikenal dengan sebutan Abdullah bin Salam dari Yahudi. Dari Yaman. Yang dulunya Yahudi, kemudian dia kurang berwarna Islam dan menyusupkan melakukan gerakan jihad fikri di tengah-tengah masyarakat muslim. Sadariyah ini menelurkan pemahaman Syiah Rafidhah. Sadariyah ini memiliki pemahaman menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba dan anak-anak istrinya. menyatakan Ali dan sebahkan menuhankan Ali. Sisi pemikiran yang membuat dia terjun dalam dunia kalisme. Di samping dia mengkafirkan Ali dan sampai dia mengharapkan Ali dan sebahkan, dia juga mengkafirkan siapa saja yang tidak mencintai Ali bin Abi Thalib. Semua pihak yang bukan termasuk Ahlul Bait kalau mereka kafir. Sehingga mereka mengkafirkan seluruh ulama kecuali beberapa orang yang tidak. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, radhiyallahu anhum ajma'in dan beberapa dan sahabat yang lain yang bukan dalam perangkat mereka. Pemahaman dengan Nabi yang membuat mereka tercabut dalam pemahaman dalam sebuah menurunkan pemikiran Syiah Rafidhah yang sampai sekarang ini barakallahu fiikum masih ada dan aktif, bahkan punya negara khusus. Sama itu beberapa makanya ini bukan silahkan sebuah berhasil kemudian hanya agamanya saja tidak. Mereka ini merupakan pangkalannya Al-Yahud. Banyak para ulama kita yang menulis kitab Musyarakat Rawafid Al-Yahud, kemiripan Rawafid Al-Yahud. Ya ini ribu yang berdiri orangnya apa berkata Al-Yahud. Sampai sekarang ini maksudnya semua mereka merupakan pangkalannya Al-Yahud. Contoh tindakan terhadap mereka yang disebutkan oleh para ulama kita ialah peristiwa Lebanon yang kemarin. Jangan dikira itu serangan agresif negara Israel kenapa? Ada kompilakom di belakang. Dan itu disampaikan dengan tegas oleh para ulama dalam pernyataan-pernyataan mereka. Ketika terjadinya kesalahan yang lain, diterangkan oleh para ulama kita yang mengatakan azab sesungguhnya musuh yang paling berbahaya saat itu tidak hanya Israel, tetapi juga Rafidhah. Ya ketika kita tergabung dalam kelompok yang namanya Hizbullah, pimpinannya Hizbullah, Nasrullah. Namanya taktik siasat inter bikin ulah kepada sedaku Israel, bikin Israelnya marah, larinya ke Lebanon, maka Israel dengan alasan untuk mencari para perusuh-perusuh lagi itu langsung nikah Lebanon dengan bom-bomnya kalau dia mati ya mati reaksi punya Lebanon. Bangunan siapa yang hancur? Yang hancur ialah tahunan-tahunan umum milik masyarakat mereka. Apakah di dia mereka ada yang mampu? Tidak ada yang mampu. Itu permainan. Dan itu merupakan terorisme bagi Islam. Lebih lagi dari pemikiran Syiah Rafidhah pada saat itu. Bukan berarti lagi bahwasanya manusia Allah diberi berhenti azabullah yang sering mengatakan berkata-kata-kata-kata ketika dilaksanakan malah kebali di dalam sini sering mengatakan demonstrasi-demonstrasi menghadang para jemaah haji yang ada meneriakan yel-yel Syiahnya, Rafidhahnya anti negara yang ada. Itu dari yang kopi boleh ikhlan. Jangan mikir dari mana mereka itu. Kalau ada tersari Sopan dan Marwah kerap kali banyak orang-orang besar yang menghajar laju jalannya orang yang berdekat di Mina, di itu jangan dikira sebenarnya orang-orang yang bermain-main itu direncanakan dan itu dari rahasia Allah itu oleh Islam yang mengatakan ini bukan dari kalangan saya, itu merupakan penjelasan dari para ulama yang antaranya disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Makhari dalam bukunya Al-Ilhad. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang berkali di tanah suci ketika terjadi peristiwa perlawanan di Mina dan dalam hati ini? Mereka yang melakukan itu. Siapa itu? Itu peristiwa yang terorisme berbagai Islam. Dari pemikiran apa? Dari pemikiran Syiah Rafidho. Pemikiran yang berikutnya. Singkat-singkat saja. Kalau tidak mau. Ia fikrah batiniyah, sektenya dinamakan Ismailiyah Tawradullah. Ini saudara kembarnya Syiah Rafidhah. Kalau saudara kembar tidak mau, ya saudara kandung. Kalau kandung tidak mau, seayah. Kalau tidak mau seayah, seibu lah. Pokoknya dulu saudara dalam pemikiran pemikiran kalau ini yang meyakini ada syariat batin, ada zahir. Kalau tokoh-tokoh mereka sudah tertinggalkan batin, kalau yang masih kerucut-kerucut dikatakan syariat zahir. Kalau yang zahir ya masih sholat, kalau yang masih yang sudah batin di Mekah sholatnya. Kalau di pemikiran yang keliru dengan semua sebagiannya dinyatakan sebagai pemikiran yang kafir oleh para ulama. Nyata kita tingkat namun dari kau rohusi bisa terwujud dari mereka. Tanya kita. Nah terus hubungannya apa Ustaz? Sikro yang satu ini dengan tindakan-tindakan anarkis. Ya. Ya apa saja, makanya perlu membaca sejarah niat umat Islam dan kita fokus kepada binaan Allah. Antum baca sejarahnya awal ini, maka sejarahnya. Kalau kamu membaca kamu akan terbelalak mata anda. Ternyata mereka sangat sadis dalam gerakan terorisme mereka. Maksudnya apa itu? Kalau di tahun-tahun ini Palestina azabullah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci datang berangkat dengan tenang. Ya paling ada isu buruk-buruk seperti itu ya. Nah, paling ada ya tindakan-tindakan yang rasulullah mengadakan demo-demo dan misalnya. Ternyata di mana final jauh di zaman dahulu itu kondisi yang penuh kaya gini ini susah didapat. Orang haji pak. Sama Abdul Asyik Al-Alama Al-Muhajjid Abu Abdul Rahman نبل بن هاشم الوادي رحمه الله تعالى وغفر dalam kitabnya yang berjudul Al-Irhad Al-Khumaini fi Ardh Al-Haramain di buku ini Martin Al-Jabullah dia menerangkan mengupas hadis tentang Syahrullah dan saudara kembarnya Palestina Ismailia Tawadiyah sejarah telah mereka. Beliau menukil dari kitab Al-Aqd Zalim, kitab yang menulis secara khusus sejarahnya tanah suci Haramain. Pada tahun-tahun yang sebelumnya 600 Hijriah sebelumnya telahnya tercatat dalam sejarah tidak cuma sekali, bahkan berkali-kali tindakan teror-teror kelompok Baltimiyah ini tadi kepada jemaah haji. Di zaman dahulu kalau kita semua gajar haji itu biasa. Paham bakal haji? Itu biasa. Dulu kalau ada pesawat, dinaiknya pakai kerobongan. Sama? Kalau berangkat biasanya menggunakan rombongan-rombongan, kabilah-kabilah jemaah haji. Yang dari Mesir, yang dari Irak, yang dari Yaman, yang dari sini dan segala macamnya. Seringkali yang nanti nanti Allah para global penyambung batininya rapi melihatnya menghadap mereka di kita. Diminta untuk balik. Kalau tidak mau balik, dibantu di tempat. Melawan habis. Pakai senjata lah. Namanya komplotan bersenjata itu sebuah pergerakan. Terus melihat apa? Itu biasa. Sehingga diumumkan sama Amir Mekah haji tahun ini gagal. Itu kenapa? Kalau siapa haji ini? Kondisi mencekam, menakutkan. Pelakunya, Baltimiyah. Pembantaian-pembantaian jemaah haji di tempat-tempat yang suci itu biasa. Berarti jamaahnya lancar awalnya ya. Maka datang semua secara suci. Begitu mereka semua yang kumpul di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kumpul di Arafah langsung digerebek di pantai di sana. Kelompok ini yang melakukan. Di tanah suci ya, di Arafah. Ketika jemaah haji dan berdoa kepada Allah, wukuf dari pasti hantai di sana. Biasa, darah berceceran di mana-mana biasa, mayat-mayat di mana biasa, berdekulir itu biasa. Bahkan yang paling kejar malam waktu itu ini adalah pembantaian di dalam Masjidil Haram. Jadi terkata yang melakukannya pun juga mau ini ya sebagai dia Rabiul. Ketika mereka yang tawaf, biasanya tawaf kifal. Kalau tawaf kudum atau tawaf umroh itu jadi berganti orang kepada kumpul. Yang kumpul tawaf kifal. Semuanya begitu semua yang kumpul langsung ditutup. Pintu-pintu Masjidil Haram dan di pantai di sana. Yang sedang tawaf dan segala di pantai semua. Dan pernah kejadian tahun 2 tahun, banyak para ulama kita yang ikut terbantai di sana. Ulama haji, ahli hirbi, ahli tafsir, ahli nahwu dan semisal di pantai di sana. Siapa yang melakukan? Baltimiyah Rabi'ah. Bahkan dalam sejarah Yerusalem ditorehkan cerita mereka. Mereka sampai pada tingkat mencuri Hajar Aswad yang melakukannya dari kalangan Baltimiyah di Ismailiyah. Tolong Yerusalem, curi di tempat mereka. Bertahun-tahun lama tidak kembali. Tidak kembali. Jadi cuma takut menurut apa dari Jawa Barat. Tahu-tahu nama. Sampai dirayu. Berhasil dikembalikan oleh pemerintahan Mekah ketika itu. Itu pun dengan memberikan haji yang sangat banyak. Apa yang sangat banyak. Mereka inginkan ya. Kasihkan semua yang penting balik. Dan juga kejadian yang semisal mereka dengan sengaja memukul Hajar Aswad sampai ada yang pecah ya, yang kemudian disambung oleh pemerintah Mekah dan nama pada sekarang. Sejarah semacam ini juga ditulis dengan lidah oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu semua yang melakukan ialah Baltimiyah Rabi'ah. Apa yang dibuat dalam Islam? Dalam Islam, dalam Islam berbagi Islam. pemikiran apa ya, Pak? Pemikiran tentang kimia, rahimah. Ada berapa ya? Mau tambah lagi? Sebanyak lima. Juga di dalam pemikiran dalam Allah itu dalam sejarah yang menimbulkan tindakan anarkis ialah fitratul i'tizal. Pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dikenal sebagai kelompok yang mendewakan akal. Rasionalis akal itu. Dalam sejarah umat Islam dalam Sina Azamullah, tindakan radikal Mu'tazilah ini tercatat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pada masa hidupnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ketika itu pemikiran kufur yang mereka wajibkan diyakini oleh masyarakat ialah pemikiran Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, bukan firman Allah Subhanahu wa Taala. Diajaran yang benar kalau terlebih Al-Quran itu ialah kalamullah, bukan makhluk. Mereka punya keyakinan Al-Quran ialah makhluk. Mereka berhasil mempengaruhi pemerintah ketika itu, mempengaruhi Al-Ma'mun bila dan juga para pengganti Al-Ma'mun ada dua atau tiga mata kegelapan dan kebatian menggunakan kekuatan pemerintah. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah tadi memaksa semua masyarakat yang ada ketika ini dibaca kepadanya untuk menyatakan pemikiran yang kufur tadi, Al-Quran jalan makhluk. Yang menyatakan Al-Quran jalan makhluk selamat. Yang tidak mau menyatakan demikian, penyelesaian itu digelendeng satu persatu masyarakat sehingga dikenal dengan Ayyamul Mi'nah, hari-hari Mi'nah, ujian para guru. Digelendeng satu persatu, satu persatu antri Al-Quran, kalau Allah atau makhluk. Kalau Allah, kamu, Al-Quran, kalau Allah atau makhluk. Kalau Allah, cerek. Masyarakat umum, cerek. Para ahli ulama, cerek. Baik dari ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli bahasa, semuanya, cerek. Yang menyatakan Al-Quran kalau Allah menggalainya. Dan banyak dari para ulama kita yang terbunuh dengan fitnah. Masyarakat itu ketakutan. Itu sak negara ini. Sak negara ini. Apa itu negara ini? Ya, terorisme tenang. Pelakunya teroris. Ada yang memegangi prinsipnya dalam mati. Ada pula yang masih emang-emang kepingin hidup sehingga dia dengan berat hati mengatakan Al-Quran ialah makhluk yang penting selamat. Kalau Allah ada makhluk? Makhluk. Sedih, makhluk. Kalau langsung belum, langsung tempat mati. Ada pula yang dengan cara kaumnya dan menjawab takiyah mensiasati, tidak mungkin dia mengatakan makhluk, itu prinsip, tidak mungkin. Ketika ditanya Al-Quran kalau Allah adalah makhluk, dia mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya ini adalah makhluk. Akhir selamat anda. Tahu yang berkata orang ini? Yang dimaukan bukan meyakini kita suci sebagai makhluk, tapi tangannya tadi itu yang sama. Semuanya ini. Al-Qur'an, Taurat, Injil, Al-Qur'an, ini adalah makhluk. Prinsip tak perbolehkan nyawa tak melayang. Allah suatu untuk kota apa dimasukkan dalam jubahnya dia atau apa namanya bajunya dia. Al-Quran kalau Allah akan makhluk, maka tangannya sambil memegang jasanya yang ada di kota itu makhluk. Padahal ya yang dia mau kan ya buku tadi namanya buku ya makhluk. Jadi antara imam-imam kita yang juga terkena mihnah itu tadi, ia al-imam al-mubajjal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya al-imam Syafi'i. Keren-keren menuju ke al-imam pun imam sahabat doa beliau, ya Allah jangan pertemukan aku dengan Allah. Begitu hampir mencapai istana jika dikhabarkan al-Ma'mun meninggal dunia. Al-Ma'mun. Itu digelendek ke penjara. Diganti pemerintahan yang setelahnya ternyata juga sama kayak bapaknya. Memiliki pemikiran yang serupa dan terus melanjutkan perjuangan terorisme. Pemikiran tadi. Panggil Mama. Hai imam, Al-Quran kalau Allah akan makhluk, maka dengan tegas dan terus sabar mengatakan Al-Quran kalau Allah bukan makhluk. Makhluk campur langsung pingsan di bawah ini besar. Itu berkali-kali tanya lagi, kenapa yang satu ini dia terhidup? Nah langsung dipengar. Kenapa dia? Dikarenakan beliau adalah panutan umat terhadap Allah. Mereka mengharapkan beliau ini bisa menyatakan Al-Quran makhluk. Kalau berhasil, maka semua masyarakat ikut dengan beliau semua. Jadi itu. Jadi apa lagi? Dengan seluruh kalau itu panggil lagi. Bapak ingat saya dari pelajaran dikira Imam Ahmad rahimahullah Allah terhadap Allah terhadap Allah. Tidak. Aku tanya dalam biografinya. Ini urus ya. Tanya lagi, ya imam, Al-Quran kalau Allah atau makhluk? Katakan Al-Quran kalau Allah, bukan. Cambuk lagi, insan lagi, penjara lagi. Dan juga masih ada beberapa orang teman beliau jika mengalami hal yang serupa. Dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Ingat dua orang ini. Jika dipanggil diajak untuk berdebat dengan tokoh-tokoh mukar dari tersebut, berdebat dengan si bol-bol kerangin itu di hadapan tak ini. Katanya beliau, tak mungkin saya berdebat dengan tangan semacam ini. Lepaskan. Dia yang berdebat cuma satu dua tiga langkah. Kau orang tua dirinya. Di depan imam ya, di depan orang umum. Kata Imam Ahmad, siapa dulu yang bertanya? Saya bakal. Ya, saya di Imam Ahmad. Kamu ada sih? Jawaban yang baik. Yang kamu serukan perkara ini sesuatu yang diserukan oleh Allah, Al-Qur'an. Ini di depan penguasa ini tidak bisa bohong. Sesuatu yang tidak menurunkan kepada hamba-hambanya, kamu yang menurunkannya. Nah, ini kan orang di kakak, kerok. Nah, pertanyaan itu yang telah menyebutkan segala ini sesuai yang diketahui pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjawabkan. Dikmati dia bapak jawab ini dibilang iya iya ya maka sesuatu yang tidak jawabkan oleh Rasul dan tidak diketahui oleh Rasul kamu yang lebih tahu petak lagi jawab dia kedua kalinya iya kan petak yang tiga apakah para sahabat Rasul SAW juga mengetahui apa yang kamu suruhkan ini tadi? Allah dan Rasulnya dan para sahabat yang tidak pernah menyuruhkan apa yang kamu suruhkan ini. Apa kemudian kamu yang menyuruhkan? Apa kalau nggak ada persiapan dulu soal apa-apa Jangan khawatir, teruskan pada dulu deh. Berbicara sesuatu yang mulai panas itu bagusnya di suara mulai panas. Karena itu poin kan. Nah, persiapan untuk berpikir panas itu baginya pas pada dulunya juga panas. Saya kira di sekolah sudah diberi buku yang bagus tenangkan pikiran, karena insya Allah kita berburu terus.